di hatiku, pikiranku melayang-layang. Ini kan namanya bila jatuh cinta, dunia milik berdua. Ku ingin selalu dekat denganmu, bercerita tentang kau dan aku. Cantik wajahmu membuatku gila, pusing harus bagaimana. Beb, ku ingin jadi kekasih hatimu. Seribu satu malam ku memikirkanmu, seribu satu bintang cuma hanya kamu. Bukalah hatimu, katakan I love you untuk jadi pacarku. Harus bagaimana.